Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita tambahkan sedikit tentang apa yang telah saya sampaikan Benal Maghrib wal Isya, yaitu hadis yang terakhir yang saya bacakan, idza jaa ramadan futiyat abwabun jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat sayatin. Jika datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu jannah dan ditutuplah pintu-pintu annar, dan dibelenggulah para syaitan. Dalam riwayat Imam Nasa'i disebutkan, wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan yang amat kuat gangguannya. Yani pimpinan-pimpinan syaitan yang dibelenggu. Oleh karena itu, di bulan Ramadan kadang terjadi kemungkaran, terjadi kemaksiatan, akan tetapi itu lebih ringan dibandingkan di luar bulan Ramadan. Karena rahmat Allah amat luas ketika di bulan Ramadan. Pintu-pintu jannah dibuka dan tidak ada yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pintu-pintu annar ditutup. Dan para syaitan, yakni syaitan-syaitan yang amat kuat gangguannya, ya, itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya kemungkaran yang terjadi di bulan Ramadan itu relatif lebih ringan dibandingkan di luar bulan Ramadan. Ini termasuk rahmat Allah yang Allah berikan di bulan Ramadan. Sehingga ketika ada pertanyaan, kenapa kok terjadi kemungkaran, kemaksiatan, padahal pintu jannah dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu? Maka kita jawab bahwasanya yang dibelenggu itu, ya, adalah setan-setan yang amat kuat gangguannya. Dan juga terjadinya kemungkaran itu karena puasa yang dilakukan oleh kaum muslimin ini tidak sesuai dengan syariat Nabi SAW. Puasa tersebut, ya, tidak diterapkan adab-adab dan akhlak yang harus dilakukan oleh seorang yang berpuasa. Seorang yang berpuasa seharusnya dia menahan diri dari gangguan manusia. Menahan diri. Dibiasakan untuk bersabar, sehingga dengan itu akan terwujudlah ketakwaan. Kalau masing-masing mukminin melakukan puasa sebagaimana yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala yarfuth, dia tidak mengucapkan kata-kata keji, wala yaskhab, dia tidak berteriak-teriak mengajak ucapan-ucapan yang mengandung permusuhan, ya, maka akan ringan kemungkaran di bulan Ramadan tersebut, ya. Jika diajak untuk bermusuhan, dia tidak melayaninya. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena puasa itu yang menahan dirinya untuk membalas kemungkaran tersebut, ya. Jadi tujuan itu semuanya, yakni maksudnya meringankan terjadinya keburukan, ya. Dan ini terwujud, ya, di bulan Ramadan. Yani di bulan Ramadan kemungkaran itu amat sedikit dibandingkan di bulan yang lainnya. Tetap terjadi kemungkaran di bulan Ramadan karena yang dibelenggu tidak semua syaitan, ya. Kalau seandainya semua syaitan dibelenggu, yang namanya maksiat itu bisa terjadi walaupun tidak dari syaitan, ya. Karena dari jiwa yang buruk, jiwa yang jelek juga menimbulkan kemungkaran, atau kebiasaan-kebiasaan yang kurang bagus menimbulkan kemungkaran juga, ya. Dan juga di sana ada syaitan dari kalangan manusia, ya. Setan dari kalangan manusia tidak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya setan dari kalangan manusia ini menimbulkan kemungkaran juga. Akan tetapi di bulan Ramadan itu lebih ringan. Di bulan Ramadan yang penuh barokah ini, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, sambutlah bulan Ramadan tersebut, segeralah beramal soleh. Wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan, tahan di bulan Ramadan tersebut, itu bulan yang penuh barokah, yang dilipat gandakan pahala-pahala itu. Juga dilipat gandakan dosa-dosa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan yang mana kesempatan untuk berbuat baik itu mudah, meninggalkan maksiat itu mudah. Tetapi subhanallah, ada orang yang melakukan itu sungguh tidak mau mengambil kesempatan yang besar ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan. Rasulullah mengatakan ya, mengaminkan, naik mimbar mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Kemudian ditanya, "Ala aman amanta ya Rasulullah?" Engkau mengaminkan apa wahai Rasulullah ya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Telah datang kepadaku Jibril dan mengatakan celakalah seorang," dia menyebutkan salah satunya, yaitu datang kepadanya bulan Ramadan, kemudian Ramadan tersebut keluar darinya dalam keadaan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di bulan Ramadan seorang mudah untuk melakukan kebaikan ya. Mudah untuk meninggalkan maksiat ya. Tetapi dia tidak bisa mengambil kesempatan yang bagus ini. Maka kata Rasulullah, celakalah orang tersebut ya. Oleh karena itu, persiapkan diri kita. Siapkan iman kita. Ingat, di bulan Ramadan kita betul-betul membersihkan jiwa kita ini. Disiapkan sejak sekarang. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan, kita betul-betul dalam keadaan berpuasa, melakukan amalan-amalan itu dalam keadaan iman wahtisaban ya. Beriman pada Allah dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa dalam keadaan beriman dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini menunjukkan bahwasanya puasa harus diiringi dengan iman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Rasulullah adalah manusia yang dermawan. Dan beliau lebih dermawan ketika di bulan Ramadan, yaitu ketika beliau dijumpai oleh malaikat Jibril ya. Dan malaikat Jibril menjumpai beliau setiap malam di bulan Ramadan ya, dan mengajarkan Al-Qur'an kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, banyak berbuat kebaikan di bulan Ramadan ini ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersegera di dalam kebaikan, terkhusus di bulan Ramadan. Di sini terdapat anjuran bahwasanya di bulan Ramadan hendaklah kita bersegera atau memperbanyak amalan-amalan soleh ya. Ditambah amalan soleh kita, karena pahala di amalan-amalan di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimani rahimah jami'an, dan terkhusus di akhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, itu lebih serius lagi beribadah di dalam bulan Ramadan tersebut. Sampai-sampai Rasulullah melakukan i'tikaf ya, di 10 hari yang terakhir ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan ya, menghidupkan malamnya ya, dengan qiyamul lail, dengan membaca Al-Qur'an ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan istri-istrinya ya, untuk melakukan qiraatul Quran, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani di akhir-akhir bulan Ramadan adalah ditingkatkan ibadah kita ya. Ini yang bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena keutamaan bulan Ramadan begitu besar. Perlu saya sampaikan tentang keutamaan bulan Ramadan ini yang begitu luas, maka wajib bagi seorang muslim menjaga puasanya, menjaga qiyamul lailnya, ya, dan juga menjaga dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Karena maksud dari puasa itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa taala dan memerangi jiwa agar menyelisihi hawa nafsunya, ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membiasakan sabar di dalam meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah maksud dari puasa itu meninggalkan makanan dan minuman semata, ya. Bukan itu tujuan puasa, tetapi bagaimana menjadikan seorang itu bertakwa kepada Allah, ya. Menjadi orang yang bertakwa yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan asyamu junnah. Puasa itu adalah junnah, tameng seseorang untuk memuaskan hawa nafsunya. Dia sebagai tameng yang menghalangi dia terhadap syahwat-syahwatnya. Sehingga dia itu sebagai tameng dari api neraka nanti di yaumul kiamah. Ini tujuan puasa. Bukan puasa itu sekedar makan dan minum, meninggalkan makan dan minum saja. Allah tidak butuh kepada orang yang seperti ini. Yakni dia meninggalkan makan dan minum, tetapi dia itu melakukan amalan-amalan yang dilarang oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan puasa bagaimana orang itu menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, kata Allah, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang berpuasa dilatih dirinya, jiwanya untuk bersabar. Ketika ada orang mengganggunya, dia tidak melawan gangguan tersebut. Justru dia menahan diri, ya. Tidak membalas keburukan tersebut dan mengatakan inni shaim, aku sedang berpuasa. Puasa itulah yang melatih dia untuk sabar. Ini tujuan puasa, ya. Oleh karena itu, kepada kaum muslimin hendaklah memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada orang yang berpuasa yang dia meninggalkan makan dan minumnya, tetapi dia ini tidak meninggalkan ucapan dusta, tidak meninggalkan ucapan apa perbuatan-perbuatan kejahilan, ya. Allah tidak butuh kepada orang yang demikian ini. Oleh karena itu, kita di dalam bulan Ramadan ini memperbaiki jiwa kita dan amalan-amalan kita. Hendaklah kita memperbanyak amalan solehnya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam majlis ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi, dengan keterbatasan ilmu yang ada pada diri saya, jika mendapatkan sesuatu yang salah atau kurang dari saya, maka jangan segan-segan untuk menyampaikan kepada saya, ya. Dan ana menerima dengan lapang dada. Jika ada manfaatnya, ada kebaikannya dari apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai amal soleh bagi saya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Pak. Ya, Pak, gimana, Pak? Ya. Dengar, Pak. Tanya sama saya. Pada tahun 2010 yang punya utang 1000 sampai sekarang belum membayar. Sudah itu yang tanya. Bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita cari jawabannya ya, Pak, ya. kita. Kita cari jawabannya nanti. Itu sudah 10 lewat yang lalu. Ya. Ya. Ya, saya juga enggak berani jawab juga, Pak. Ya. Ya, ya. Ya, saya belum bisa jawabannya, Pak. Insyaallah nanti dicari ya. Karena itu amalan sudah lewat. Sudah lalu. Kalau yang kemarin bisa dibalas sekarang ini. Kalau yang kemarin masih ada waktu di bulan ini. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Saya mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.